hati. Sangat dingin udara di akhir bulan itu. Engkau datang di ulang tahunku. Aku kau peluk, kau cium, oh sungguh mesra. Untuk yang pertama, kini ternyata penghabisan pula. Meski selintas, sungguh berarti sangat berkesan.